Berak. Keep. Lo suka mengumbar berita tak benar, emang lo mantap. Lo bilang kita temenan tapi pacar gua lo aja jadian. Lo ahli soal di tikungan, emang lo mantap. Dramanya sungguh manis, drama lo mantap jiwa. Mantap jiwa, emang lo itu mantap jiwa. Awas, nanti lo bisa jadi sakit jiwa. Nggak punya teman kau makan dalam, nampaknya diam lo macam setan. Tak bisa lihat temanmu senang, kau bagaikan musuh yang selalu menyerang. Lo datang cuma tuh ambil doi, kalau lo dapat lo langsung pergi. Lo kira gua bakalan rugi, cewek masih banyak di bagasi. Lo tak suka lihat gua, lo tak bisa milikinya, jadi lo menghina gua saat gua tidak ada. Jika kau mau ambil dia silakan ambil saja, tapi jangan kau paksa jika dia pilih saya. Lo suka mengumbar berita tak benar, emang lo mantap. Lo bilang kita temenan tapi pacar gua lo aja jadian. Lo ahli soal di tikungan, emang lo mantap. Dramanya sungguh manis, drama lo mantap. Lo suka mengumbar berita tak benar, emang lo mantap. Lo bilang kita temenan tapi pacar gua lo aja jadian. Lo ahli soal di tikungan, emang lo mantap. Dramanya sungguh manis, drama lo mantap. Ini aku bukan raja, tak suka santai aja. Karirku mau kau jajah, pacarku mau kau minta. Bilang tak suka melihat dia, datang ke rumah bawa boneka. Coba jatuhkan ku punya nama, tapi tetap aja kau tak diterima. Lo itu mantap jiwa, jatuhkan ku punya nama. Jurusmu pun mantap jiwa, tapi dia tak tergoda. Emang situ banyak harta, tapi tak semua wanita yang bisa kau beli juga dengan uang yang berlimpah. Jika kau inginkan dia, ambil saja kalau bisa. Ambil saja kalau bisa. Pasti dia pilih saya. Pasti dia pilih saya. Kau macam tak laku-laku. Kau incar-incar pacarku. Oh no. Sungguh mantaplah jiwamu. Silakan jilat ludahku. Apa dia mau? Lo suka mengumbar berita tak benar, emang lo mantap. Lo bilang kita temenan tapi pacar gua lo aja jadian. Lo ahli soal di tikungan, emang lo mantap. Dramanya sungguh manis, drama lo mantap.